Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu taala al-mithalu tsalis asyar. Qauluhu taala awalam yaraw wa anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Wal jawab ayu qala ma huwa dhahiru hadhil ayati wa haqiqatuha hatta yuqala innaha surifat anhu. Hal yuqal inna dhahiraha anna Allah ta'ala khalaqal an'ama biyadihi kama khalaqa adama biyadihi, au yuqal inna dhahiraha anna Allah ta'ala khalaqal an'ama kama khalaqa ghayraha lam yakhluqha biyadihi lakinna idhafatal amali ilal yadi wal muradu sahibuha ma'rufun fil lugatil arabiyah allati nazala bihal qur'anul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqas samawati wal ard wa huwa rabbul arshil azim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-mithal al-thalith ashar, misal 13 di antara syubhat atau di antara jawaban-jawaban terhadap syubhat atau di antara ayat atau hadis yang dipakai oleh ahli ta'til, oleh firqah-firqah menyimpang untuk menyudutkan ahlu sunnah wal jamaah dan melazimkan ahlu sunnah wal jamaah untuk membatilkan manhaj salaf. Di antaranya ayat surat Yasin 71. Firman Allah Azza wa Jalla, awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Di sini yang akan kita bahas adalah lafal amilat aydina. Amilat aydina, aydi di sini fa'il. Ya, amilat fi'ilnya. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, tidakkah mereka melihat kami telah menciptakan untuk mereka an'ama, yaitu binatang-binatang ternak, mimma amilat aydina, yang dari yang binatang ternak itu. Nah, diterjemahkan harfiah gimana tuh terjemahan harfiahnya kalau enggak paham ya. Diperbuat oleh tangan-tangan kami. Berarti apa? Sama dong dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah langsung dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu udah jelas ya. Kalau itu kita sepakat karena ada ayatnya tentang iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Nah, apakah binatang-binatang ternak ini diciptakan oleh Allah langsung dengan tangan Allah? Kalau kita membaca ayat mengandalkan bahasa Arab begitu saja, ya, pemahaman yang sedikit dari bahasa Arab, bisa jadi orang Indonesia akan mengatakan kami telah menciptakan untuk manusia binatang-binatang ternak yang kami yang diperbuat oleh tangan-tangan kami, yaitu tangan-tangan kami yang, yaitu tangan Allah Azza wa Jalla yang melakukan penciptaan binatang-binatang ini. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan langsung dengan tangan Allah? Iya, Nabi Adam alaihissalam. Gitu kan? Lalu apakah binatang ternak itu diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah langsung? Nah, itu yang menjadi muskilah. Ya. Kalau kita bilang, ya, ini ahlu sunnah misalnya kita nih, kita bilang bahwasannya binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah langsung dengan tangan Allah, maka kita akan tersudut. Oh, berarti kamu menyamakan Nabi Adam dengan binatang. Nabi Adam di sini diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Binatang pun begitu. Antum dari mana? Diciptakan oleh Allah. Apakah dengan langsung dengan tangan Allah? Dengan tangan Allah? Enggak. Tapi kok ini binatang? Kan? Tapi kalau misalnya kita bilang bahwasanya binatang-binatang ini Allah ciptakan tidak langsung dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Yaitu diciptakan sebagaimana selain binatang diciptakan. Adapun ta'bir amilat aidina itu tidak menunjukkan Allah Ta'ala menciptakan binatang dengan tangannya. Kita kemudian disudutkan lagi. Oh, ahlu sunnah. Katanya antum memahami pemahaman zahir. Itu kan ta'wil. Nah, kira ya. Kalau kita enggak pernah belajar ya udah enggak tahu jawabannya, bingung. Bahkan mungkin ini ayat baru-baru pertama kali kita dengar. Ya. Mari kita bahas. Mimma amilat aidina, ya. Jawabannya adalah an yuqal, dikatakan, coba ma huwa zahiru hadhihi al-ayah wa haqiqatuha hatta yuqala innaha surifat anhu. Apa sih zahir dari ayat ini dan hakikatnya sampai dikatakan bahwasanya lafal amilat aidina itu telah dipalingkan dari makna asalnya. Ada dua pilihan pemahaman. Hal yuqal, apakah dikatakan pendapat pertama inna zahiraha, bahwa zahir dari pemahaman ayat ini bahwasanya annallaha ta'ala khalaqal an'am biyadih, Allah Ta'ala menciptakan binatang-binatang ternak dengan tangannya. Kama khalaqa Adama biyadih, sebagaimana Allah ciptakan Nabi Adam AS dengan tangannya. Ketika Allah Ta'ala menciptakan suatu makhluk dengan tangannya langsung, itu menunjukkan kemuliaan makhluk itu. Tapi sekarang bagaimana mungkin kita bilang binatang ternak diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya, berarti lebih mulia dari kita semua. Bahkan semulia dengan Nabi Adam AS. Khusus berarti ini binatang-binatang ternak. Padahal dalam ayat-ayat, ya, ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan-naru mathwal lahum, mereka orang-orang kafir makan seperti binatang ternak makan kemaruk, ya, dijelek-jelekin oleh Allah Azza wa Jalla an'am, binatang ternak. Maka bagaimana mungkin? Itu yang pertama, ya. Kalau antum jawab seperti ini, oh ini maksudnya Allah Ta'ala menciptakan binatang ternak dengan tangan Allah langsung. Oh, berarti antum langsung kena nanti. Oh, antum menyamakan berarti binatang ternak dengan Nabi Adam. Allah musta'an. Antum sendiri, Allah menciptakan antum enggak? Iya. Allah menciptakan antum khusus enggak dengan tangan Allah? Enggak. Ya, dengan kun fayakun dan dengan proses yang normal sebagaimana makhluk-makhluk hidup lainnya. Lah, kalau gitu apa spesialnya an'am? Ya. Berarti lebih spesial an'am, yaitu binatang ternak daripada antum. Kenapa? Karena an'am Allah ciptakan langsung dengan tangan Allah, gitu kan? Antum enggak langsung dengan tangan. Dan an'am itu semanzilah dengan Nabi Adam alaihissalam dari segi kemuliaan. Ya, bahkan lebih tinggi mungkin dari Nabi Muhammad SAW dari segi kemuliaan, karena diciptakan langsung dengan tangannya. Beda dengan Nabi Muhammad melalui proses yang seperti bagaimana kita, gitu kan? Itu bisa tersudut, ya. Apakah itu maksudnya? Zahirnya, kalau itu zahirnya, ya, kemudian antum kemudian pakai itu makna Allah menciptakan binatang ternak dengan tangan, oh berarti antum ngawur. Tapi kalau antum memahami itu zahir dari makna ini, makna ayat, dan antum kemudian mengatakan bukan itu maksudnya, tetapi di sini maksudnya adalah Allah di sini maksudnya adalah tangan Allah Azza wa Jalla, di sini bukan tangan, yaitu artinya adalah diri Allah. Allah itu sendiri. Jadi diungkapkan diri Allah itu dengan tangan Allah atau dengan wajah Allah. Ya. Paham enggak di sini, ikhwan? Kalau misal antum jawab gitu, antum berarti takwil. Antum telah mentakwil. Karena di sini kan zahirnya aidi, aidi arti tangan. Kenapa antum kok kemudian memalingkan makna aidi ini menjadi diri Allah? Seperti nafs, ya, kenapa? Nah, ya kan, disudutkan lagi, ya, itu. Atau dikatakan zahir dari ayat ini adalah Allah Ta'ala menciptakan binatang-binatang sebagaimana Allah menciptakan selain binatang. Allah Ta'ala menciptakan binatang dan selain binatang menciptakannya tidak dengan tangannya langsung. Walakin idhafatal amali ilal yad, Tetapi mengidhofahkan, menyandarkan amalan ke al-yad, tangan. Wal muradu sahibuha. Ma'rufun fil lughatil arabiyah. Menyandarkan suatu fi'il, suatu perbuatan ke tangan, tapi yang dimaksud bukanlah tangan itu sendiri, melainkan pemilik tangan itu ma'ruf dalam bahasa Arab, yang mana Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ya. Sering dengar gak? Bima qaddamat yada. Surat An-Naba ya. Apa di surat An-Naba gimana? Di akhirnya? Gimana dek? Tahu gak? Surat An-Naba terakhir coba. Yang paling terakhir. Surat An-Naba. Ya, paling terakhir surat An-Naba. Hah? Kita mau ulang dari amayata salun repot ya 5 menit. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ahsan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nanti pada hari itu setiap orang akan melihat ma qaddamat yadah, apa yang dilakukan. Nah, ya di sini ta'bir di sini Arabik ma qaddamat yadah. Apakah di sini ditafsirkan khusus untuk perbuatan tangan? Setiap orang akan melihat perbuatan tangan mereka, atau di sini am? Atau di sini am, yaitu mentakbirkan perbuatan, semua perbuatan baik tangan, mata atau apa, dengan diidhofahkan perbuatan ke tangan. Makanya ahli tafsir berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang ini hanya melihat perbuatan tangan saja maksudnya. Tapi lebih umum dan itu lebih baik. Uslub Arabi biasa kayak gitu. Ya. Bima kasabat aidikum. Ya. Bima kasabat aidinas. Itu enggak mesti perbuatan tangan, tetapi mentakbirkan perbuatan umum tangan, mata, kaki, telinga dengan ditakbirkan perbuatan tangan. Karena mayoritas perbuatan di tangan, tetapi bukan itu maksudnya, bukan khusus itu, tapi semua perbuatan insan. Di surat Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan. Sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas. Kasabat aydin nas, sebabnya adalah kelakuan tangan mereka. Di antara sebabnya macet itu kan rusak itu riba. Coba riba itu kelakuan tangan doang atau kelakuan lainnya juga? Kan bukan hanya tangan. Ya mungkin bisa tanda tangan ya. Kelakuan tangan. Tapi kan kaki juga berpengaruh, berperan. Mata berperan, membaca. Kolbu juga berperan. Jadi kerap kali ketika perbuatan dalam bahasa Arab, perbuatan umum disandarkan kepada tangan, itu kerap kali atau kadangkala maksudnya adalah bukan tangan itu sendiri yang berbuat, melainkan seseorang, diri seseorang, apapun perbuatan dia. Ya, begitu. Sampai sini paham ya kan? Nah, maka lihat di sini, kalau di surat Yasin ayat 71, mimma amilat aidina, lihat. Kalau terjemahan harfiah, yang diperbuat oleh tangan-tangan kami. Maka hati-hati dengan terjemahan harfiah. Ya, memang terjemahan harfiah itu berdasarkan ilmu kosakata Arab. Tetapi mengetahui kosakata Arab, bahkan nahunya belum cukup sebelum mengetahui konteks juga ilmu usul tafsir, ilmu usul fikih. Ya, begitu kan? Dan juga tradisi dalam bahasa Arab. Karena Arabik itu bukan sekadar kosakata dan fa'il maf'ul, ya, kemudian mubtada khobar. Sekitar itu susunan selesai udah mahir enggak? Konteks perlu dipahami, pembiasaan dari percakapan atau membaca kitab, ya. Itu perlu pembiasaan. Tapi sampai sini ya. Jadi ada dua pemahaman. Ya, tapi belum kita finalkan mana yang batil, mana yang hak, ya kan? Pemahaman pertama, zahir, apakah antum pahami bahwasanya binatang-binatang ternak ini, ya? Binatang-binatang ternak ini diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung. Ya, apakah itu pemahaman zahirnya? Ini pemahaman sangat apa ya? Harfiah sekali. Ya. Sini. Dan ini mustahil. Ya. Atau antum pahami bahwasanya yang dimaksud dengan mimma amilat aydina yaitu Allah Ta'ala menciptakan mereka, khalas. Bukan berarti Allah menciptakan mereka dengan tangannya. Ya, dengan penjelasan yang tadi Anda sebutkan. Taib, dilanjutkan, tafadhol. Amal qaulul awal falaysa huwa dhahirul lafzi liwajhaini. Ahadihima anna al-lafza la yaqtadihi bimuqtadal lisanil arabi alladhi nazala bihil Qur'an. Ala tara ila qawlihi ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa qawluhu dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'alahum yarji'un. Wa qawluhu dhalika bima qaddamat aydikum. Fa innal murada ma kasabahu al-insanu nafsuhu wa ma qaddamahu wa in 'amilahu bi ghairi yadihi bi khilafin ma idza qala 'amiltuhu bi yadayhi kama fi qawlihi ta'ala wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah fa innahu yadullu 'ala mubasharatin mubasharati syai'i bil yad. Amal qaulul awal, pendapat pertama, bahwa saya zahir dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang-binatang ternak, kayak ayam, kambing, sapi, dan semisalnya, langsung dengan tangannya. Ya, ini sebenarnya pemahaman ini bukanlah zahir lafal. Kita belum bilang pemahaman ini salah dulu, bukan. Kita enggak bilang begitu dulu. Tapi kita bilang ini bukanlah zahir lafal. Ya, ini bukanlah zahir lafal. Karena takbir dalam ayat idhafah suatu fi'il ke tangan, bukan idhafah suatu fi'il ke fa'il dengan tangan. Bedakan. Menyandarkan suatu perbuatan ke tangan dengan menyandarkan suatu perbuatan ke pelakunya dengan tangan. Ini beda. Ngerti enggak? Menyandarkan suatu perbuatan ke tangan itu beda dengan menyandarkan suatu perbuatan ke pelakunya dengan tangan. Ngerti? Menyandarkan suatu perbuatan ke tangan, misalnya kasabat aydikum. Tangan-tangan kalian telah melakukan. Apakah itu terjemahannya? Enggak, terjemahannya benar adalah ya, diri kalian telah melakukan. Paham enggak? Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan bima kasabat aydinnas. Disebabkan, emang Indonesianya biasanya nih, kalau kita disebabkan ulah tangan manusia. Apakah itu berarti perbuatan tangan manusia saja? Enggak. Ya kan? Ini yang disebut mengidhofahkan atau menyandarkan suatu perbuatan fi'il ke tangan. Menyandarkan suatu atau perbuatan ke tangan itu tidak melazimkan perbuatan tangan. menyandarkan suatu perbuatan ke tangan dalam bahasa Arab ya, ila liyad, itu enggak melazimkan perbuatan tangan itu sendiri, melainkan perbuatan orang itu apapun itu. Ya. Muncul rusak bumi dan langit, bumi dan lautan karena ulah tangan manusia. Dalam bahasa Indonesia pun lafal ulah tangan manusia ini enggak mesti perbuatan tangan. Bisa jadi kemaksiatan lain, zina. Zina enggak mesti tangan. Ya ada hal lain. Gitu kan? Tapi itu ulah tangan manusia bukan disebutnya. Secara uruf iya ulah tangan manusia. Begitu kan? Jadi ada A menisbatkan perbuatan ke tangan langsung. Itu tidak melazimkan difahami perbuatan tangan itu sendiri. Bisa jadi perbuatan pemilik tangan, perbuatan orang itu, apapun itu, melalui tangan atau apa. Ya. Ada yang B, menisbatkan, menyandarkan suatu perbuatan ke pelakunya dengan tangan. Menisbatkan suatu perbuatan kepada pelakunya dengan tangan. Ya. Ya, ngerti gak yang ini? Menisbatkan suatu perbuatan ke pelakunya dengan tangan. Gimana itu? Dorobtu biyadi. Saya memukul dengan tangan saya. Ayo. Ini kira-kira terpahami gimana? hakikat tangan. Ah, hakikat tangan nukul kita. Ya. Kemudian juga di surat tadi dalam di surat Sad 75. Wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang mencegahmu untuk sujud terhadap Adam? Khalaqtu biyadayya. Lihat, khalaqtu, aku telah menciptakan Nabi Adam biyadayya, dengan tanganku. Oke. Aku telah menciptakan Nabi Adam dengan tanganku. Sekarang perbuatan menciptakan disandarkan ke tangan atau disandarkan ke Allah? Enggak, disandarkan ke Allah. Ana. Disandarkan ke pelakunya, fa'il. Paham enggak bisa, Pak? Kalau ada ini bagus nih. Tapi Ana enggak mau nulis gitu masalahnya. Ya, antum aja nulis. Malas bolak-balik ya. Masih pagi mager ya. Ana contohin aja lah, enggak apa-apa. Lihat di sini surat Yasin 71, bandingkan, bandingkan aja lah gini ya. Kita komparasikan ya. Surat Yasin 71 dengan Sad 75 gitu ya. Konsentrasinya di, kalau surat Yasin 71 konsentrasinya di amilat aidina, itu kan? Itu fokusnya ya. Komparasikan aja frase dengan frase ini. Amilat aidina. Atau boleh ditambahkan dengan ya surat Ar-Rum 41. Kasabat aidin nas ya. Ya. Kita fokus di Yasin 71 atau Rum 71. Nah, bandingkan dengan Sad 75. Rum 41 bandingkan dengan Sad 75. Yasin 71 disebutkan amilat aidina. Ya, sekarang i'rabkan secara ringkas. Amilat fi'il madin, ya udah itu ya. Nah, fi'il kan membutuhkan fa'il. Fa'ilnya apa di sini secara zahirnya? I'rabnya aidi, ya kan? Maka ini menyandarkan fi'il amal ke tangan, ya kan? Ke aidi, ya. Tadi Ana bilang menyandarkan suatu perbuatan ke tangan itu berbeda dengan menyandarkan suatu perbuatan ke pelaku aslinya dengan tangan. Ya. Di Ar-Rum 41. Bima kasabat aidin nas. Bima kasabat aidin nas. Gimana i'rabnya? Fi'ilnya kasabat. Fa'ilnya, ya sebenarnya fa'ilnya ya di sini tak ya, tapi kan kemudian ID ada, ID kita bilang ID nas, fa'ilnya ID nas, berarti sekarang dia adalah apa, menyandarkan perbuatan ke tangan-tangan manusia. Anda bilang tadi kaidahnya menyandarkan suatu fi'il perbuatan ke tangan itu tidak melazimkan perbuatan tangan. Menyandarkan suatu perbuatan ke tangan dalam bahasa Arab tidak melazimkan, atau kalau pakai bahasa Arabnya idhafatul fi'li ilal yad la yastalzim fi'lal yadi, gitu loh. Idhafatul fi'il ilal yad la tastalzim, idhafatul fi'li ilal yad la tastalzim fi'la al yad, gitu kan? Iya. Yeah. Karena bisa juga dimaknai fi'lu sahibul yad, perbuatan pemilik tangan secara umum. Di ayat-ayat pun begitu maksudnya. Nah, dan perbuatan pemilik tangan itu enggak mesti perbuatannya dengan tangan saja. Makanya di surat Ar-Rum di sini umum apa yang diperbuat oleh manusia, itu maknanya, itulah makna zahir, bukan takwil. Kenapa? Karena memang bahasa Arab begitu modelnya, ya. Sebagaimana kita kadang-kadang menambahkan untuk kamu, dirimu, awakmu. Ya kan? Gitu. Ya. Komparasikan tadi dua ayat itu dengan ayat Sad 75. Ma mana'aka an tasjuda? Wa iblis, apa yang mencegahmu sujud terhadap siapa? Adam. Dan Adam disebut di sini ma khalaqtu biyadayya, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Paham? Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Iya ya? Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ini kira-kira antum pahaminya gimana? Yang menciptakan Adam siapa? Allah. Allah menciptakannya dengan apa? Dengan tangan. Maka idhafatul fi'li ila al-fa'ilihi bil yad yastalzim fi'la al-yad. Mengidhafahkan atau menyandarkan suatu perbuatan kepada pelakunya dengan niat menunjukkan keterangan perbuatan tersebut dilakukan dengan tangan, jelas. Itu dalam bahasa seperti itu. Sampai sini paham gak ikhwan? Semoga paham insyaallah ya. Kalaupun sedikit-sedikit gak apa-apa. Ya, gak bisa ana paksa juga ya. Pelahan-lahan ikhwan, insyaallah paham. Kalau ana paham, kok ana paham alhamdulillah. Tapi untuk memahamkan orang itu ya cukup lumayan. Dan anak khawatirnya salah paham antum, itu yang anak khawatirkan. Ya, takutnya anak yang dosa jadinya. Ala kulli hal kita hanya bisa mampu semampu itu ya, tapi insyaallah paham. Ya artinya ikhwan di sini maksudnya isyarat anak adalah kalau hal-hal seperti ini memang kadang agak berat memahaminya, agak sebenarnya enggak berat bagi yang terbiasa. Yang diperlukan hanyalah pembiasaan dengan materi seperti ini. Yang diperlukan sekarang pembiasaan bagi tulabul ilm. Kalau bisa karena biasa kata mereka. Ketika antum sudah terbuka pintu-pintu semacam ini, itu hidayah dari Allah. Maka masya Allah, ya luar biasa pokoknya. Antum akan mengetahui sesuatu yang banyak orang terhijabkan akannya. Ya, mungkin sebagian dari kita masih terhijabkan akan pemahaman seperti ini, tapi bagi yang sudah Allah Ta'ala berikan taufik itu bersyukur pada Allah. Ala kulli hal, simpelnya dalam akidah adalah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya ya, itu konklusi ya, jelas ya. Dan Allah menciptakan binatang ternak langsung dengan tangannya atau tidak? Ya, ya tidak, wallahu alam. Ya. Lalu bagaimana dengan surat Yasin 71? Mimma amilat aydina an'ama? Bukankah ini menunjukkan bahwasanya binatang ternak itu diciptakan dengan tangan Allah? Kita bilang kalau makna terjemahan harfiah iya. Harfiah. Dan itu batil karena itu tidak sesuai dengan pemahaman versi Arabik. Bahasa Arab. Kalau misalnya ada menisbatkan suatu perbuatan langsung ke tangan, itu tidak mesti bermakna perbuatan tangan itu sendiri. Melainkan perbuatan pemilik tangan secara umum. Makanya kata Syekh Utsaimin di sini, fa'innal murada di ayat untuk ayat-ayat surah 33, Rum 41, Ali Imran 182, al-murad yang dimaksud, maka sabahul insanu nafsuhu. Apa yang dilakukan oleh manusia dirinya. Maka di sini mengungkapkan tentang diri seorang diri manusia atau takbir tangan. Paham di sini? Ya. Sekarang wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Udah hafal surat Al-Qiyamah, Syekh? Masyaallah, hafal berapa juz? Putra-putra antum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berapa juz hafal? 2 juz. Usia berapa? 9. Masya Allah. Di SD mana? Gak masuk sekolah lah. Libur. Libur apa sekarang? Enggak apa apa libur nasionalnya apa? Makanya diem dari tadi ya, nyepi. Wujuhu yawmaidzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, taib. Apa ya? Setelah itu ayat apa sih? Wujuhu ya. Setelah itu apa? Ila rabbiha nadhirah. Basirah. Tadhunnu. Di sini lihat. Wujuhu yawmaidzin basirah. Tadhunnu. Tadhunnu fi'lah. Fi'l. Apakah yang dimaksud di sini? Tadhunnu artinya menyangka kan? Mengira. Apakah yang mengira itu wajah dia yang mengira? Apa diri dia? Paham gak di sini? Hah? Kita lihat surat Al-Qiyamah. Ya, wa wujuhu yawmaidzin basirah. Ini lawannya wujuh yang pertama. Ya, surat Al-Insan. Ayat berapa? 24. Wajah-wajah wa wujuhu yawmaidzin basirah. Wajah-wajah ketika itu muram. Ya kan? Ini wujuh basirah, ini sifat ya. Mubtada dan khobar ya. Taib, bukan itu yang kita inginkan. Sekarang tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Wajah-wajah itu yakin atau menyangka atau yakin. Dhan di sini artinya yakin. Akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat dahsyat. Ya. Tadhunnu di sini ta'nits tadhunnu ini kembali ke mana? Wajah-wajah kan maksudnya secara nahwu fi'ilnya diidhofakan dinisbatkan kepada wajah-wajah. Tapi apakah di sini perbuatan dhon itu adalah perbuatan wajah? Bukan. Perbuatan apa? Perbuatan dirinya, diri pemilik wajah-wajah itu. Ngerti ya di sini ya? Begitu itu bahasa Arab seperti itu. Yang enggak ngerti bahasa Arab bingung. Nah, enggak bisa, ngotot tapi. Ini wajah-wajah yang akan menyangka. Ini bukan hanya enggak ngerti bahasa Arab, enggak ngerti perasaan. Karena enggak bisa wajah ini berperasaan, mengira, menyangka, meyakini. Wajah itu meyakini, enggak kan enggak gitu artinya. Artinya diri mereka, diri pemilik wajah-wajah itu. Seperti itulah. Ya. Maka yang dimaksud di sini yang dimaksud di ayat-ayat yang disebutkan di dalam qaid mutlaq ini, maka sabahul insanu nafsuhu, yang dilakukan oleh manusia dirinya, ya, wa ma qaddamahu, dan apa yang diamalkan olehnya selama di dunia, yang dihamparkan olehnya selama di dunia, wa in amilahu bighairi yadihi, meskipun dia melakukannya bukan dengan tangannya. Musibah terjadi bima kasabat aidikum. Musibah siapapun terjadi itu gara-gara kelakuan kita. Nah, lafal kelakuan ya yang dilakukan oleh kita, bukan tangan-tangan kita semata. Bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa dengan kaki. Kalau misalnya di sini ditakbirkan semua dosa atau musibah atau kerusakan itu semua sebab ulah, sebab tangan, perbuatan tangan saja, lalu gimana dengan orang yang tangannya buntung? Dia enggak dapat musibah dong. Enggak. Gitu kan? Enggak buntung tangannya, kan enggak bisa ngapa-ngapain. Berarti ini enggak bakal dapat musibah. Kenapa? Karena yang dapat musibah itu gara-gara perbuatan tangan dia. Karena dia enggak punya tangan, maka enggak bakal dapat musibah, gitu? Justru enggak punya tangan itu musibah itu sendiri, gitu kan? Nah, faham sampai sini, ikhwan? Bi khilafi ma idza qala, ya. Tidak seperti kalau misalnya dikatakan amiltuhu biyadaya atau biyadi. Saya telah melakukannya dengan tangan saya. Ya gitu ya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Baqarah 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang, nah di sini, menulis kitab bi'aidihim. Ini menyandarkan fi'il dengan kepada fa'ilnya dengan tangan-tangan mereka, ya, dengan tangan-tangan fa'il. Yaktubuna bi'aidihim. Ya, mereka menulis. Sekarang berarti perbuatan menulis disandarkan kepada fa'ilnya, itu mereka. Dan diberi keterangan bi'aidihim, dengan tangan-tangan mereka. Maka kita bilang, ini perbuatan tangan atau perbuatan umum diri mereka sendiri, perbuatan tangan khusus. Ya. Taib. Fa'innahu yadullu ala mubasyarati syai'i bil yad. Maka itu menunjukkan, ya, mubasyaratu syai'i, yaitu perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu secara langsung dengan tangan. Ya. Taib. Dia lanjutkan. Ats-tsani. Ats-tsani annahu law kana al-muradu anna Allah ta'ala khalaqa hadhil an'ama biyadihi lakana lafdhul ayah khalaqna lahum biaidina an'ama kama qala Allah ta'ala fi Adam ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai li'anna al-qur'ana nazala bil bayani la bitamiyah liqauli ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Wa idza dhahara al-butlanul qawlil awwal ta'ayyana ay yakuna sawabuhu wal qawlu tsani wa huwa anna dhahira al-lafzi anna Allah ta'ala khalaqa al-an'ama kama khalaqa ghayraha wa lam yakhluqha bi yadihi lakinna idhafatal 'amali ilal yadi ka idhafatihi ilan nafsi bi muqtadal lughatil arabiyyah bi khilafi ma idza udhifa ilan nafsi wa uddiya bil ba'i ilal yad fatanabbaha lil farqi فَإِنَّ التَّنَبُّهَ لِلْفُرُوقِ بَيْنَ الْمُتَشَابِهَاتِ مِنْ أَجْوَدِ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَزُولُ كَثِيرٌ مِنَ الْإِشْكَالَاتِ. طيب, الثاني, yang kedua, alasan kedua, kalau misalnya dimaksud dengan kalau misalnya yang dimaksud adalah bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan binatang-binatang ternak ini dengan tangannya, maka lafal ayat itu seharusnya khalaqna lahum biaidina an'ama. Kami ciptakan. Berarti ini menandarkan perbuatan menciptakan kepada diri kami. Dan dengan keterangan menciptakannya dengan tangan-tangan kami, yaitu para binatang ternak. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Adam AS. Ma mana'akan tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap yang telah aku ciptakan dengan tanganku, yaitu Nabi Adam AS. Karena Al-Quran turun dengan penjelasan, bukan untuk mengumumkan sehingga tidak jelas. Firman Allah Azza wa Jalla, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ. Nah, وَإِذَا ظَهَرَ بُطْلَانُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ. Kalau sudah tampak batilnya perkataan pertama, yaitu yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan binatang ternak dengan tangannya langsung, itu batil. Maka ta'ayyana an yakuna sawaba huwa al-qawlu tsani. Maka tertentukanlah yang benar adalah perkataan kedua, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan binatang ternak sebagaimana selainnya Allah ciptakan dan tidak menciptakannya dengan tangannya. Ya. Dan itu yang disebut zahir al-lafz. Itu yang disebut zahir al-lafz, ya, dengan alasan yang tadi, dengan alasan satu dan dua tadi. Jadi zahir al-lafz itu enggak mesti, memang zahir al-lafz itu ma yatabadaru fi dhihn, apa yang terbetik di pikiran langsung. Tetapi apapun yang terbetik di pikiran tapi bertentangan dengan qarinah yang qarinah atau indikasi yang sah dalam bahasa ataupun syar'i, maka itu bukan zahir lafaz. Faham enggak? Pemahaman zahir itu memang asalnya adalah apa yang terbesit di benak ketika mendengarnya. Ya, seperti misalnya ketika disebut Abu Rahmat misalnya, nama Abu Rahmat. Pemahaman zahir antum apa? Tiba-tiba kan ingat seseorang, ya kan, yang ada di pojokan, ya kan, tiba-tiba terbayang di benak antum, ya, dan langsung terikat di pempoi itu memang zahir, betul zahir, ya, zahir. Tetapi ketika hal tersebut ternyata tidak sesuai pemahaman zahir antum dengan konteks yang sedang dibicarakan, Maka apa yang terbesit di benak antum itu bukan zahir namanya, batil namanya. Ya, misalnya ya. Di sini ada Pak Abu Rahmat. Ada berapa Abu Rahmat di sini? Oke, ada Abu Ja'far. Ah, satu. Ada Abu Ja'far versi Ustadz, ya kan? Ya. Dan sama-sama ditorik pula, Masya Allah, ya kan? Nah, sekarang misalnya, ya. Akhi, antum melihat Ustadz enggak? Ya, misalnya nanya ke Kang, aduh, ana lupa nama. Kang Pujo misalnya. Kang, antum melihat Ustadz enggak? Antum nanya, Ustadz siapa? Ustadz Abu Ja'far. Terbayang di benak antum tiba-tiba Abu Ja'far beliau. Ini memang pemahaman zahir, yaitu yang zahir langsung di benak antum, ma yatabadaru fi dhihn. Itu zahir versi antum, tapi ini zahir atau batin hakikat, batil hakikatnya? Batil, karena qarinah. Qarinah yaitu berupa keustazan yang anda sebutkan itu bukan ke sana ngacunya. Ustaz Abu Ja'far antum pasti tahu. Ada enggak Ustaz Abu Ja'far lain selain Abu Ja'far beliau yang antum kenal? Enggak ada. Ditorik lagi enggak ada lagi. Ya. Maka langsung antum harusnya pemahaman zahir antum ke Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat itu kan? Ya benar. Ha? Gitu ya. Maka kalau misal tiba-tiba di benak antum Ustaz Abu Ja'far, beliau ya, ini ghuluh namanya. Ya, ini bukan pemahaman zahir yang benar. Ini enggak disebut zahir artinya, disebut batil. Seperti yang inilah ya, seperti inilah ya. Sampai mana tadi? Maka yang benar adalah al-qaulu tsani, dan qaulu tsani itu bukanlah takwil. Bukanlah takwil, melainkan dia zahir, pemahaman zahir, bukan takwil. Kenapa bukan takwil? Karena memang seperti itulah bahasa Arab asalnya. Jadi kalau tidak ada penyelewengan makna, maka enggak ada, bukan takwil, ini zahir. Allah Ta'ala khalaqal an'am kama khalaqa yuraha wa lam yakhluqha biyadihi. Allah Ta'ala menciptakan binatang ternak sebagaimana selainnya dan tidak menciptakannya dengan tangannya. Lakinna idhafatal 'amali ila al-yad ka idhafatihi ila an-nafs. Tetapi menyandarkan suatu perbuatan ke tangan itu seperti menyandarkan perbuatan tersebut ke diri. Jadi pengungkapan tentang diri dengan ta'bir tangan. Kadang-kadang dengan ta'bir wajah. Dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Pengungkapan suatu hal yang global itu dengan salah satu komponennya. Atau salah satu hal yang berkaitan dengannya. Dan terpahami bukan hal yang berkaitan dengannya saja, tapi zat global tersebut. Contoh sholat. Sholat kadang ditakbirkan dengan sujud. Ya. Fasjudu lillahi, yaitu fasalli lillah. Kadang-kadang warka'u ma'arroki'in, ruku'lah kalian bersama. Itu artinya apa? Fasallu ma'amal musallin, gitu kan artinya. Ditakbirkan dengan ruku', dengan sujud. Kenapa di sini? Ya karena itu termasuk hal yang penting dari sholat. Ya gitu kan? Bimuktadul lughatil arabiyyah, merupakan konsekuensi dalam lughah arabiyyah, bikhilafi ma udhifat ila nafsi wa uddiya bil ba'i ila al-yad. Ya, berbeda halnya kalau misalnya diidhofahkan kepada diri langsung, yaitu kepada fa'ilnya langsung, dan diberikan alat atau perkakas transitif dengan huruf ba, dengan huruf wa disandarkan kepada tangan, maka ini beda. Fatanabbah lil farqi, maka apa tanabbah ini artinya? Apa tanabbah? Warning. Perhatikan. Perhatikanlah. Perhatikanlah perbedaan tersebut. Ini perbedaan yang tipis bagi banyak orang. Agak sulit sedikit untuk memahaminya. Tapi bagi yang sudah paham, dia akan merasa sebenarnya ini mudah. Ya, sekali lagi, banyak sekali hal yang dirasa sulit bukan karena sulitnya zat tersebut, tetapi karena memang belum terbiasa. Ya. Fa inna tanbiha lil furuqi bainal mutasyabihat. Sesungguhnya perhatian terhadap perbedaan-perbedaan dari hal-hal yang mutasyabihat, hal-hal yang samar-samar, min ajwadi anwa'il ilm, di antara seindah-indah macam ilmu, betul itu. Ya, kenapa disebut seindah-indahnya? Karena ketika antum memahaminya, antum merasakan sesuatu yang sangat berharga. Memahami perbedaan antara ini hak dengan syubhat. Iya. Ketika antum menemukan jawabannya, itu antum akan merasa kepuasan dan sensasi yang masya Allah. Iya. Begitu. Makanya, ikhwan, wajar kalau ada beberapa thullab, orang dulu belajar sama ustad-ustad yang bersyubhat, dulu fanatik dengan ustad-ustad. Tapi ketika tahu itu syubhat, ketika tahu jawabannya, dia membenci dengan ustad tersebut. Ternyata ustad ini nipu saya dulu. Iya. Kenapa? Karena mendapatkan sensasi seindah-indah macam ilmu ini. Iya, seseorang itu ketika dia berada di kegelapan dan dia mengira itu sudah terang. Ternyata ada yang jauh lebih terang. Maka ketika dia berpindah ke hal yang jauh lebih terang, dia akan melihat ini gelap sekali, jelek sekali ini. Padahal dulu dia menyangka itu terang. Begitu. Makanya mendingan jadi orang itu apa adanya gitu loh. Biarin orang sebel sekarang, tapi nanti ketika dia tahu jawabannya, dia ngerti, dia justru akan mencintai kita. Tapi kalau dari awal kita pura-pura, ya apa namanya bahasa ini ya, talawun, warna-warni, ya gado-gado, ya itu nanti kalau orang-orang tahu jawabannya, subhatnya dari kita, itu kita yang bakal dimusuhi nantinya. Begitu ikhwan. Kemudian min ajwadi anwa'il ulum, anwa'il ilm, wa bihi yazulu katsirun minal iskalat. Dan dengan sikap tanbih, memperhatikan furuq, yaitu perbedaan-perbedaan antara hal-hal yang mutasyabihat, itu akan menjadikan banyak muskilah, banyak permasalahan itu yazul, hilang insyaallah. Ya. Ya, semoga Allah beri taufik insyaallah. Tapi sejujurnya ini yang poin ini bagi ikhwan sekalian agak berat ya ikhwan. Gimana Syekh Abu Rahmat, gimana menurut antum gimana, Pak? Agak lumayan tersibak atau ringan? Tersibak ya, Ustaz. Hah? Tersibak. Tersibak. Masyaallah. Jadi tirai-tirai syubhatnya telah tersibak. Ya. Pas sudah mau selesai Pak Neman seger, masya Allah. Ya, kita lanjut habis ini kasih syubhat insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.